dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam. Satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dan kami katakan memandang wajahmu, mengikuti la na na na na na na. Come on, just worship God. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu.